Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Radul Jannah, semoga Allah taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan, kajian Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang kedua setelah kita libur panjang. Dan kita masuk ke bab yang ke-43, hadis ke-193. Masih kita di dalam pembahasan tentang wudu. Ya. Bab wudu ini juga masuk di dalamnya bab yang berkaitan dengan air wudu, ya. Artinya air yang dipakai sumber untuk kita bersuci. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah. Qala babun wudu'ur rajuli ma'am ra'atihi wa fadlul wudu'il mar'ati wa tawadda'a Umaru bil hamimi wa min baiti Nasraniyah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik An-Nafi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala kana ar-rijalu wan nisa'u yatawaddauna fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jami'an. Imam Bukhari menyebutkan bab di bab yang ke-43 ini, bab seorang suami berwudu bersama istrinya. Seorang laki-laki berwudu bersama istrinya, artinya berwudu dari satu bezana bersamaan. Wa fadlil wudu il mar'ati, dan wudu sisa bekas wanita atau sisa bekas istri. Wa tawaddaa Umaru ibn Khattab, dan telah berwudu Umar ibn Khattab bil hamimi, dengan air yang dipanaskan, al-ma'ul musakhkhan, yaitu air yang dipanaskan. Wa min baiti Nasraniyah, dan berwudu dari rumah milik seorang wanita yang beragama Nasrani, artinya menggunakan bezana milik orang Nasraniyah. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Umar melalui Abdullah ibnu Yusuf, yaitu At-Tinnisi. Akhbarana Malik, itu Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah. An-Nafi an Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana rijalu, keadaan para lelaki, wanisa'u, dan kaum wanita, yatawadda'una fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mereka berwudu di zaman Nabi Sallam jami'a bersamaan. Artinya di sini para sahabat berwudu dengan kaum wanita di zamannya bersamaan. Pada bab yang sebelumnya kita telah bahas hukum air mustakmal. Jadi di pekan yang telah lalu kita bahas al-ma'ul mustakmal, yaitu air yang jatuh dari anggota orang yang wudu. Jadi anggota badan yang wudu atau air yang jatuh dari anggota badan yang mandi, itu dinamakan al-ma'ul mustakmal, air bekas wudu. Bukan sisa, tapi yang jatuh dari anggota badan. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pendapat yang rajih, air itu dibagi kepada dua, air yang suci dan air yang najis. Air yang najis tidak boleh dipakai untuk bersuci berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama dengan dalil Quran atau dalil sunnah, bahwa air yang najis tidak boleh dipakai untuk bersuci. Wa anzalna minas samai ma'an tahuro, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Yang kedua, air yang suci, yaitu air yang tidak mengandung najis. Jadi air yang tidak mengandung najis. Air yang tidak mengandung najis, dalam penjelasan para ulama, itu dibagi kepada dua. Jadi air yang suci itu dibagi kepada dua, ya, yaitu air yang tidak mustakmal dan air yang mustakmal. Artinya air yang jatuh dari anggota badan yang wudu atau yang mandi, itu namanya mustakmal. Maka telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tohirun mutohir, ada yang mengatakan tohirun ghairu mutohir. Jadi air mustakmal itu ada yang mengatakan suci dan mensucikan, ada yang mengatakan suci tapi tidak mensucikan. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Pendapat yang kuat bahwa air yang mustakmal itu suci dan mensucikan, karena selama air itu suci berarti mensucikan, yaitu tohirun fi nafsihi wa mutohirun li ghairihi, yaitu suci dalam zatnya dan mensucikan untuk yang lain. Pada bab yang ke-43 ini seolah-olah bab lebih khusus dari bab yang sebelumnya dan memberikan penguatan kepada bab yang sebelumnya tentang hukum boleh bersuci dengan air mustakmal. Imam Bukhari membawakan bab seseorang laki-laki berwudu bersama istrinya. Jadi suami berwudu bersama istrinya. Dan bab seseorang bersuci bekas istrinya. Jadi bab seseorang bersuci bekas istrinya. Kemudian Imam Bukhari membawakan bab dengan membawakan hadis, yaitu hadis Abdullah bin Umar. Tapi hadis ini mauquf, artinya mauquf itu sampai kepada Abdullah bin Umar, karena ini ungkapan Abdullah bin Umar, bukan ungkapan Rasul. Abdullah bin Umar berkata, kana rijalu wan nisa, keadaan laki-laki dan perempuan, ia tawadu'una fi zamani Rasulullah SAW, mereka berwudu pada zaman Nabi SAW jami'an bersamaan. Jadi jami'an bersamaan. Makna dari bab ini mengandung tiga hakikat. Jadi ada tiga hakikat. Hakikat yang pertama, bab ini menjelaskan bahwa suami dengan istri berwudu dari satu bezana. Ya, kalau kita mungkin berwudu bersamaan dari satu ember. Jadi bersamaan berwudu dari satu ember. Itu makna yang pertama. Yang kedua, pada bab ini menjelaskan tentang kondisi para sahabat bergantian berwudu antara laki-laki dengan perempuan dari satu bezana. Jadi para sahabat dengan kaum wanita, laki-laki dengan wanita bergantian, seolah-olah para sahabat dulu mereka berwudu, setelah itu kaum wanita berwudu dari satu apa? Bezana. Dari satu bezana. Yang ketiga, bab ini menjelaskan bahwa para sahabat berwudu dengan air sisa wudunya atau mandi istrinya. Jadi kalau ditakdirkan sekarang istrinya wudu dulu dari satu bezana sehingga menyisakan air di bezana itu, maka para sahabat mereka berwudu bekas istrinya. Artinya sisa air yang ada di bezana. Maka ini dinamakan fadlul ma, air sisa. Dan semua ini terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh hadis di kitab Bulughul Maram dalam Babul Miyah, yaitu bab yang menjelaskan tentang air, dinyatakan bahwasanya kana Nabi sallam yagtasilu bipadli Maimunah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu air bekas Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Maimunah adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mandi bekas Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, kalau dikatakan boleh menggunakan air bekas mandi, maka bekas wudu mimbabil aula, lebih boleh itu. Dalam riwayat yang lain, an rajulin, itu dikatakan bahwa salah seorang istri Nabi SAW, dia mandi fijabna pada satu bezana. Faja'a Nabi SAW yagtasilu fihi, lalu Nabi SAW datang, kemudian beliau mandi pada bezana itu. Jadi bezana yang istrinya telah mandi di situ. Faqalat, lalu dia berkata, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku itu mandi tadi dalam kondisi junub. Faqala Nabi SAW, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air tidak junub. Jadi Nabi SAW mengatakan sesungguhnya air tidak junub. Nah, kedua hadis ini sebagai dalil atas argumentasi juga Imam Bukhari bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan, dan menunjukkan tidak mengapa seorang suami berwudu atau mandi bekas istrinya. Bekas istrinya tidak mengapa. Walaupun ada riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan yang bunyinya, naha Rasulullah SAW antagtasilal mar'atu bifadli rajuli warrajulu bifadlil mar'ati waliyagtarifa jami'an. Ada hadis bunyinya, Nabi SAW melarang seorang wanita mandi bekas suaminya dan seorang suami mandi bekas istrinya. Mestinya kedua-duanya menceduk, artinya kedua-duanya mengambil, ya, mengambil. Tetapi hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat, karena tentunya hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan. Sebagian para ulama menganggap lemah hadis ini, bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih, dengan hadis yang lebih kuat yang menyatakan bahwa Nabi SAW itu mandi otomatis berwudu bekas air mandinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi SAW juga dinyatakan dalam riwayat yang lain suka menggunakan air bekas istrinya. Bahkan mungkin agak sulit sedikit, dalam arti agak berat untuk wanita hari ini, bahwa Nabi SAW terkadang berjima dengan istrinya, dengan istri A umpamanya, mandi di istri B gitu. Karena dalam riwayat itu dikatakan bahwa kemungkinan beliau junub dari istri yang satu kemudian mandi di istri yang lain. Ya. Karena di dalam riwayat yang tadi dikatakan bahwa Maimunah mengatakan aku junub. Ya. Itu mungkin terjadi. Bahwa Nabi SAW mandi janabah, ya, setelah berjima dari istri yang lain. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW juga pernah berjima dalam satu malam dengan semua istrinya dengan satu kali mandi. Dan ini akan dibahas dalam bab junub nanti, dalam bab mandi janabah setelah bab wudu ini. Bab wudu ini. Ya. Kemudian pada hadis ini juga atau dalam bab ini itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya suka mandi dan wudu dari satu bezana. Dari satu bezana. Hal ini juga disebutkan dalam riwayat seorang istrinya beliau, salah satunya adalah Maimunah juga yang meriwayatkan. Qalat kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agtasilu min ina'in wahidin. Kata Maimunah radhiyallahu taala anha atau kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat lain, aku dan Rasul suka mandi dari satu bezana. Bahkan dalam riwayat dikatakan tangan kami dengan tangannya saling bersentuhan. Bahkan Aisyah mengatakan dakni. Jadi saking mesranya gitu ya. Aisyah mengatakan dakni. Ini bagianku katanya. Jadi berebut gayung gitu. Kita mengambil air, maka Aisyah mengatakan dakni. Bagianku gitu. Sebagaimana dalam bab ini itu berkaitan dengan mandi, dan itu akan diulangi dalam bab janabah nanti, bahwa pendapat yang benar laki-laki suami maksudnya boleh melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya. Salah satu pernyataan orang mengatakan jika seorang melihat aurat istrinya atau istri melihat aurat suaminya, itu akan berpengaruh kepada mata juling atau semisalnya. Ini pernyataan yang tidak berdalil gitu ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh sejumlah para sahabat atau para tabi'in, apa hukum suami melihat aurat istrinya atau istri melihat aurat suaminya? Maka Aisyah radhiyallahu taala menjawab dengan hadis tadi, kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agtasilu min ina'in wahidin. Dimana beliau mengatakan aku dan Rasulullah SAW mandi dengan aku dengan Rasulullah SAW mandi dari satu bezana. Menunjukkan jawaban itu kedua-duanya tidak mengenakan baju gitu. Karena jawaban Aisyah itu dengan hadis tadi sebagai jawaban dari pertanyaan tentang hukum tadi. Itu hukum laki-laki melihat aurat istrinya, istri melihat aurat apa? Suaminya. Jadi itu termasuk di situ. Kemudian para ulama menjelaskan dari bab ini dan hadis-hadis yang semena dengan ini, walaupun boleh kita mandi atau wudu bekas istri atau istri bekas suami, maka yang afdol, yang lebih utama, hendaklah kedua-duanya menceduk, artinya mengambil dan tidak mandi bekasnya gitu. Karena ada hadis yang menunjukkan larangan, sehingga para ulama mengatakan hukumnya tidak haram, tapi hukumnya apa? Makruh. Dalam arti yang lebih utama, yang lebih afdal, kalau kita mandi dengan istri, maka seyogianya kedua-duanya menceduk, mengambil dengan gayung. Sehingga di dalam riwayat lain Abu Hurairah juga menerjemahkan kunna natalawnuha tanawulan. Jadi ketika itu air tergenang, maka Abu Hurairah mengatakan kami ya mengambilnya dengan gayung dalam arti kita hari ini. Ya. Dan itu lebih abdol, lebih abdol. Tapi hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Kemudian pada hadis Abdullah bin Umar ini dipahami redaksinya gitu, yaitu bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para wanita bercampur dengan laki-laki gitu, berwudu bersamaan. Karena dalam nasnya kan kana rijalu wa nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulullah sallam jami'an. Ya. Seolah-olah makna dari hadis ini kaum lelaki dan kaum wanita berwudu bersamaan gitu, dalam satu tempat, dalam satu bezana. Tetapi makna ini menurut jumhur ulama fihi nadhar, dalam arti tidak tepat makna ini. Kenapa? Karena makna yang dimaksud seperti apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari, bahwa yang dimaksud dengan rijal wa nisa itu adalah suami istri, bukan lelaki ajanib atau wanita ajanibah, bukan non mahram gitu. Maka Imam Bukhari membuat judulnya itu bab suami wudu bekas istrinya gitu. Sehingga Imam Bukhari memaknai yang dimaksud dalam perkataan Imam, dalam perkataan Umar Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, arijal wa nisa, yaitu zauj wa zaujah, yaitu suami dengan istri. Karena tidak dikenal di kalangan para sahabat bahwasanya mereka khalwat, dalam arti bergabung itu dalam satu tempat. Tidak demikian. Karena wajib untuk menggabungkan makna ayat dan hadis. Atau makna hadis ini dipahami dengan poin yang kedua yang tadi saya jelaskan, yaitu maknanya bergantian, bukan bersamaan. Dalam arti dalam satu waktu gitu, dalam satu saat. Tapi yang dimaksud imak lelaki dulu wudu, atau wanita itu dulu kemudian baru lelaki, atau para lelaki wudu kemudian para wanita mereka berwudu. Jadi yang dimaksud di sini bergantian, bukan bersamaan. Atau makna hadis ini dipahami yaitu qabla nuzuli ayatil hijab. Atau hadis ini dipahami sebelum turunnya ayat hijab. Karena wajibnya sholat lebih dulu dari turunnya ayat hijab, tentang wajibnya kaum wanita menutup auratnya. Jadi sebelum perintah ayat hijab. Ya. Dan itu tentunya makna yang hak dari hadis ini. Tidak dimaknai bolehnya kaum lelaki campur wudu dalam tempat hingga satu dengan yangnya melihat apa? Aurat. Tidak seperti itu maknanya gitu. Kemudian di dalam bab ini dikatakan wa tawadda'a Umarun bil hamimi, dan Umar berwudu al hamim al ma'ul musakhon, yaitu air yang dipanaskan. Ya. Imam Bukhari berpendapat tentang bolehnya mandi atau wudu bima ilmu sakhon, yaitu air yang dipanaskan. Ya, air dipanaskan ya, bisa ya direbus gitu ya, atau hari ini menggunakan mesin, menggunakan alat gitu ya, maka boleh kita berwudu dengan air yang dipanaskan, tidak mengapa. Dan para ulama berbicara tentang macam-macam air. Ada al-ma'ul musakhon, ada ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas adalah air yang terkena terik matahari. Jadi umpamanya sekarang kita meletakkan air di ember, kemudian terkena matahari. Ma'ul musyammas namanya. Kemudian rasanya jadi anget gitu. Bolehkah kita berwudu bima'il musyammas dengan air yang dipanaskan? Maka pendapat yang benar boleh. Namanya ma'ul musyammas. Ada fatwa dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-ma'ul musyammas yurisul baras. Bahwa air yang dipanaskan lewat matahari itu punya pengaruh kepada penyakit kulit. Sehingga sebagian kaulnya makruh itu berwudu dengan ma'ul musyammas. Tapi pendapat yang rajih, yang benar, boleh kita berwudu dengan air yang kena terik matahari, ma'ul musyammas. Dan secara kedokteran pun tidak memberi pengaruh. Jadi air yang dikena matahari sehingga panas itu tidak berpengaruh kepada kulitnya. Kecuali kalau bezananya besi yang berkarat gitu. Terkena matahari mungkin di situ ya ada pengaruh untuk penyakit kulit. Untuk penyakit kulit. Jadi boleh. Kemudian ada lagi air yang dinamakan ya ma'ul ajin. Ma'ul ajin adalah air rendaman kismis, zabib dalam bahasa Arabnya. Ya. Ma'ul ajin. Ya. Yaitu air kalau orang itu akan bikin minuman keras, homer, maka kismis itu direndam. Nah. Maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh berwudu dengan ma'ul ajin, karena telah berubah dari hakikatnya, bukan air lagi yang dinamakan ma'ul mutlak, bukan ma'ul mutlak. Seperti kita berwudu dengan air teh, air susu, air kopi gitu. Walaupun suci, itu bukan air, karena bukan air mutlak lagi. Maka tidak boleh kita berwudu dengan air seperti itu. Nah itu jenis air. Kemudian juga ada dinamakan ma'ul warad. Ma'ul warad itu air bunga atau air yang biasanya kita lihat ada sumur kecil atau sumur mungkin ukuran biasanya semeter ke semeter, dua meter ke dua meter. Di atasnya ada pohon. Kemudian daunnya berjatuhan. Jadi daunnya berjatuhan, ya, kemudian masuk ke air itu atau ke sumur itu. Kemudian biasanya berubah warnanya gitu. Ya, berubah warnanya. Bolehkah kita berwudu bima'il warad? Artinya sejenis air bunga atau air apa? Air daun. Boleh enggak? Ya. Maka pendapat yang rajih boleh. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat tentang memandikan jenazah, beliau berkata, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Karena Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk memandikan jenazah dengan air yang dicampur daun bidara. Jadi air yang dicampur dengan daun bidara. Maka di sini menunjukkan boleh kita berwudu bima'il warad, artinya dengan air yang di situ campur daun ataupun bunga gitu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan juga tentang perbuatan Umar, wa min baiti nasraniya, yaitu berwudu dari rumah milik seorang wanita yang beragama Nasrani. Ya, jadi air bekas atau milik orang Nasrani. Jadi seorang Imam Bukhari berpendapat bezana, hukum asal bezana milik orang Nasrani, dan air bekas orang Nasrani itu adalah suci. Itu adalah suci. Kecuali kalau kita tahu kalau bezana itu dipakai oleh zat yang najis atau dipakai oleh zat yang haram. Ya, seperti umpamanya bezananya dipakai ya air, di situ meletakkan air khamar, atau di situ pakai memasak daging babi gitu. Ya. Karena fisik orang kafir tidak najis. Jasad orang kafir hidupnya tidak najis. Nah, jadi fisik orang kafir fisiknya tidak najis. Adapun ayat yang bernama innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, yang dimaksud akidatuhum, akidahnya, bukan apa? Bukan fisiknya, bukan zatnya. Bukan zatnya. Hal itu sebagaimana nanti juga akan ada bab bahwa para sahabat makan pada bezana-bezana milik ahlul kitab. Jadi mereka makan pada bezana milik ahlul kitab. Nah, ini bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan hadis yang ke-193. Kita baca satu lagi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu sabbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu 'alal mughma 'alaihi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah an Muhammad ibn Munkadir qala sami'tu Jabiran, ini Jabir bin Abdullah, yaqul ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la akilu fatawada'a wa sabba alayya min wadu'ihi faqultu afwan fa'aqaltu faqultu ya Rasulullah limanil mirathu innama yurusuni kalalah panazalat ayatul faraid. Bab yang ke-44, bab Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan bekas wudunya kepada orang yang pingsan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan bekas wudunya kepada orang yang pingsan. Bab ini juga masih menjelaskan bahwa al-ma'ul musta'mal itu tahir mutahhir. Jadi Imam Bukhari masih menjelaskan juga bahwa air bekas itu, air yang jatuh dari anggota wudu itu suci dan mensucikan. Pada bab ini Imam Bukhari mengatakan, menjelaskan bab Nabi Hasalam menuangkan bekas wudunya ke orang yang pingsan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, bahwasanya Rasulullah menengokku ketika aku sedang sakit dan dalam kondisi aku pingsan. Jadi Jabir bin Abdullah sakit, kemudian ditengok. Dan sakitnya Jabir sampai beliau itu pingsan, artinya tidak ingat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu menuangkan kepadaku dari bekas wudunya. Lalu aku pun jadi ingat. Jadi Jabir menjadi sadar dari pingsannya. Lalu aku bertanya, untuk siapa waris itu? Sesungguhnya aku ini apalah. Maka turunlah ayat waris. Itu surah An-Nisa. Ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang waris ya, karena bukan perkara yang pokok untuk hari ini. Tapi yang dimaksud dengan kalalah, menurut para ulama, kalalah itu yaitu intinya orang yang meninggal dunia tidak punya usul waris, tidak punya puru. Jadi orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan bapak dan ibu dan tidak meninggalkan anak. Ya. Tapi meninggalkan saudara. Artinya bukan usul, bukan puru. Usul artinya ke atas, puru adalah ke bawah. Tapi dinamakan hawashi. Hawashi. Hawashi itu yang mengitari seorang yang meninggal dunia. Jadi kalau dalam ilmu waris, ada usul, ada puru, ada hawashi. Hawashi itu saudara. Ya. Saudara. Ya kakak, adik. Itu ya, adik si mayit maksudnya. Itu namanya hawashi. Ya. Yang dalam ilmu waris kita tahu ya, kalau seorang wanita ya, maka dia mendapatkan ya kalau uhtun ya, mendapatkan setengah gitu. Kalau uhtani mendapatkan 2/3 gitu. Ya. Kemudian kalau ada lelaki berarti mereka ya laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan bagian 1 gitu ya. Ya kalau ada usul puru maka mereka terhijab tidak dapat waris. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW menyembur ya Jabir ibn Abdillah dengan bekas wudunya. Jadi hadis ini pun menjelaskan bahwa air mustakmal suci dan mensucikan. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang keutamaan menengok orang sakit gitu ya. Kemudian bekas Nabi SAW itu punya berkah gitu ya. Artinya bekas Nabi SAW itu punya berkah. Ketika di zamannya tentunya bekas wudunya, bahkan bekas rambutnya, para sahabat bertabaruk dengan bekas rambutnya, bekas kukunya. Ya. Akan tetapi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk hari ini bukan berkaitan dengan keutamaannya tidak ada, tapi untuk berbicara otentik kebenaran bahwa itu adalah rambut Rasul gitu, sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah bekas kukunya Nabi SAW, itu sesuatu yang sangat sulit untuk dibuktikan. Karena sejarah udah begitu lama, udah 1400 sekian tahun gitu ya. Ya kalau dihitung dari wafatnya Nabi SAW dari hijrah itu kan 10 tahun gitu kan, memasuk 11 berarti 1400 sekian. Nah untuk menyatakan umpamanya yang ada di Turki atau di Indonesia ada kleman seorang artis gitu kan mendapatkan beberapa helai rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Turki dan mungkin semisalnya, itu sangat sulit untuk apa diakui secara benar, diakui secara benar ya, karena sangat sulit sejarah itu gitu. sejarah itu. Oleh sebab itu, kata para ulama, berbicara tentang keutamaan asar, yaitu peninggalan Nabi Sallam dari bentuk fisik beliau, ya seperti bekas rambutnya, bekas kukunya, umpamanya atau semisalnya, maka itu hanya bentuk nadhariyat. Nadhariyat itu bentuk bahasan secara keilmuan, tapi sulit dibuktikan dalam bentuk nyata. Dan tentunya orang mengklaim ini rambutnya, ini dapat ininya, maka itu banyaknya adalah timbul dari kedustaan-kedustaan yang pada intinya dia bertabaruk bukan kepada peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kadang juga berbahaya. Ya. Dan sebagai penutup untuk sebelum pertanyaan kesempatan sore hari ini, ya, bahwa bagi kita atas kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menafikan tentang berkah dan adanya berkah, tapi untuk membuktikan sejarahnya sulit gitu. Untuk membuktikan faktanya mungkin, artinya sulit. Maka apa yang paling dituntut bagi setiap di antara kita hari ini, bagi saya, bagi antum, bagi pemirsa, yang paling dituntut kita itu konsentrasi kepada mengikuti asar beliau berkaitan dengan ucapan perbuatan, yaitu sunnah. Sunnah. Ya. Bukan konsentrasinya adalah mencari tentang yang sifatnya tadi. Kenapa? Karena pembuktiannya adalah apa? Adalah sulit itu. Jadi itu sesuatu yang wajib kita pahami di dalam bab ini, wallahu ta'ala alam. Dan kita sisakan waktu sedikit, apa, cukup panjang, 30 menit untuk pertanyaannya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk materi yang telah disampaikan. Tentunya pembahasan kita, dan juga kita masuki pembahasan selanjutnya tadi dari bab yang ke-44 tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada orang yang pingsan. Baik sahabat Gema Islam, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kami persilahkan kembali bagi sahabat media Gema Islam dan juga tentunya bagi jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah Bantarsari Kota Tasikmalaya. Kami sudah sediakan mikrofon untuk ingin yang bertanya tinggal berdiri dan nanti akan kami berikan mikrofon untuk bertanya. Dan juga tentunya sahabat media Gema Islam yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami lagi kembali di layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-2425-255 melalui SMS dan juga WhatsApp. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, atau terlebih dahulu kita dahulukan bagi jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan. Baik, jika tidak ada kita akan, baik, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sahabat Gema Islam dari jamaah yang hadir di kesempatan sore. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, ya, bagaimana hukumnya bila kita sebagai orang tua merukyah anak kita dengan air wudu bekas dari orang tuanya, apakah dibolehkan atau tidak? Dengan anggapan di daerah saya pernah ada merukyah seorang anak itu memakai bekas air wudu orang tua dengan anggapan dosa-dosa dari orang tua dan anak itu akan terhapuskan. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Baik Ustaz. Allah Ta'ala alam lam yathbut an fi'li Nabi Sallam wala ashabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi merukyah dengan bekas wudu itu tidak ada contohnya, itu tidak ada contohnya, tidak ada hadis yang menunjukkan ada keutamaan, ada kehususan meruqyah dengan air bekas wudhu. Kemudian keyakinan bahwa dengan itu akan diampuni dosa-dosanya, juga tidak ada hadis yang menjelaskan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan juga tentunya untuk jamaah sekalian, mungkin ada yang juga mengalami pertanyaan dari jamaah kita. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat jika tidak ada kembali dari jamaah di Masjid Aisyah. Baik, pertanyaannya Ustaz dari pesan singkat. Ini mengangkat pertanyaan di pertemuan sebelumnya Ustadz yang belum kita bacakan dan mewakili dari pertanyaan yang ada. Ustadz, apa yang dimaksud dengan air lebih dari 2 kulah atau kurang 2 kulah? Dari Ian Abu Hafid di Villa Wanasari Cibitung, Bekasi. Dan afwan tambahannya Ustadz, karena ada yang menyebutkan bahwa jika air mustakmal kurang dari 2 kulah, suci tetapi tidak mensucikan. Mohon penjelasannya Ustadz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis ini, hadis nomor berapa di Bulughul Maram? Idza kana al-ma'u qulataini lam yahmil khabath. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila air itu 2 kulah maka tidak mengandung najis. Apa yang dimaksud dengan ma'ul kullah? Jadi apa yang dimaksud dengan air 2 kullah? Yaitu al-ma'ul kathir, air yang banyak. Lalu apa ukuran 2 kullah? Tidak ada batasan pas yang bisa dihitung liter gitu. Yang dimaksud dengan 2 kulah, para ulama memberikan batasan-batasan yang berbeda tentang hakikat 2 kulah. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan air 2 kulah itu disebutkan kalau ditepuk air sebelah kanan, kalau digambarkan begini, maka tidak bergerak di sebelah kirinya gitu. Itu dinamakan dua kulah gitu. Tapi yang dimaksud dengan dua kulah ma'ul kathir, yaitu air yang banyak. Ya mungkin air yang banyak itu seperti air satu kolam gitu. Maka itu dinamakan kulah. Tetapi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batasan air yang boleh untuk kita gunakan bersuci itu tidak berkaitan dengan 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Jadi artinya tidak berkaitan dengan 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Tapi batasannya najis atau bukan najis. Karena yang paling mudah adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un." Wajah fi riwayah min tariq bi Umamah al-Bahili illa intagoyaro rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Karena batasan 2 kulah atau kurang 2 kulah itu bukan batasan pasti untuk air itu bisa dipakai wudu atau bukan, maka batasan yang paling mudah untuk mengetahuinya bahwa Nabi SAW mengatakan hukum asal air itu suci. Inna tohurun lain najisuhu syai'un. Ini hadis mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Imam Sab'ah. Inal ma'a tohurun layu najisuhu syai'un. Hadis Abu Sa'id Al-Hudri. Jadi Nabi SAW mengatakan hukum asal air adalah suci. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tohuro. Lalu bagaimana kita mengetahui air itu najis? Maka Nabi SAW mengatakan, illa intagoyaro, kecuali apabila berubah. Berubah apa? Warnanya, atau baunya, atau rasanya, dengan najis yang jatuh kepadanya. Mana hadis ini menunjukkan air mau 2 kulah atau kurang dari 2 kulah kalau jatuh kepada air itu najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka air tetap dalam keadaan apa? Suci. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Air mau 2 kulah kurang atau 2 kulah lebih dan jatuh najis ke air tersebut lalu berubah salah satu sifatnya, maka air itu menjadi apa? Najis. Ya, contohnya sekarang air 1 kolam itu kan 2 kulah, tapi ada kambing jatuh ke situ, bangkai kambing gitu ya, dan berubah warna apa baunya, sehingga bau bangkai, maka air itu apa? Najis. Sebab para ulama telah sepakat tentang air dalam 3 perkara dan ikhtilaf dalam 1 perkara, yaitu apabila air itu sedikit jatuh kepadanya najis dan berubah salah satu sifatnya, maka air itu najis berdasarkan ijma. Yang kedua, apabila air itu ya, banyak dan jatuh kepadanya najis dan tidak robah salah satu sifatnya, maka air tetap dalam keadaan apa? Suci. Ijma. Kalau air lebih dari 2 kulah jatuh najis dan tidak berubah sifatnya, maka air adalah suci. Ijma, sepakat. Ketiga, apabila air itu banyak, yaitu 2 kulah najis, lalu berubah salah satu sifatnya, maka ijma, air itu adalah najis dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Berarti sepakat dalam 3 hal. Tapi apabila air itu sedikit dan jatuh kepadanya najis tapi tidak berubah salah satu sifatnya, maka di sini ikhtilaf para ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan air menjadi najis walaupun tidak berubah, dengan menggunakan pertanyaan hadis tadi, idza kana ma'u kullataini lam yahmil khabath. Disebutkan mafhum mukhalafahnya, kebalikannya kalau kurang dari 2 najis, kalau kurang dari 2 kulah berarti apa? Berarti dadar najis. Sebagian para ulama mengatakan enggak, kalau air itu sedikit kena najis tapi tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap dalam keadaan apa? Suci. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Jadi ini apa? Pendapat yang kuat bahwa air yang sedikit apabila kena najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka air itu adalah suci dan boleh dipakai oleh kita untuk apa? Berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi penjelasan untuk penanya kita dari Bapak Abu Hafidz di Bekasi dan tentunya untuk jamaah dan juga pemirsa sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pak Ustaz mau tanya, apakah benar jika kita berwudu harus diulang sebanyak 3 kali Ustaz atau lebih dari kalau apa? Hamba Allah berwudu harus dibasuh sebanyak 3 kali Ustaz atau lebih? Iya. Apakah berwudu wajib diulangi 3 kali atau lebih? Jawabannya tidak wajib ya. Berwudu boleh 1 kali, berwudu boleh 2 kali, 2 kali, berwudu boleh 3 kali, 3 kali. Jadi ketiga-tiganya sunnah, 1 kali sunnah, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Dalam arti Nabi SAW mempraktekkan semuanya. Tapi makruh wudu lebih dari 3 kali. Ini termasuk muzawajatul had, melampaui batas. Bahkan Nabi SAW menamakannya dolim. Nabi SAW mengatakan paman zada kakobolama wa asa'a. Siapa yang melampaui batasan syar'i, maka ia telah berbuat dolim dan telah berbuat keburukan. Jadi tidak boleh mubalaghah wudu 4 kali, 5 kali gitu. Enggak, wudu 3 kali. Demikian juga mencuci tangan sampai siku. Ya. Tidak sampai ketiak gitu. Mencuci kaki sampai kedua mata kaki, tidak perlu sampai lutut. Sebab kalau melampaui batas kemudian kita mengkontinyukannya, itu termasuk menyelisihi sunnah, menyelisihi batasan syar'i yang Allah telah tetapkan. Ya. Sebab wudu itu perlu iktisad, wudu itu perlu sederhana. Sederhana dalam menggunakan air, sederhana juga dalam hitungannya. Jadi itu adabnya. Jadi jangan lebih dari 3 kali. Mau 2 boleh, mau 1 kali boleh, mau 3 kali, 3 kali juga boleh. Semuanya sunnah. Baik Ustaz, jazakumullah khair dan semoga menjadi pencerahan kembali kejelasan untuk yang bertanya dan tentunya bagi jamaah sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Hanif di Jakarta, Ustaz, setahun lalu saya seorang Kristen dan sekarang sudah memeluk Islam. Tetapi istri saya masih Kristen. Dan jika saya berwudu, bekas air yang dipakai istri saya, apakah boleh Ustaz? Boleh. Nah, ini penanya tadi katakan bahwa beliau ya tadinya Nasrani, kemudian beliau suaminya masuk Islam dan istrinya belum masuk Islam. Boleh enggak artinya berwudu bekas istrinya? Boleh ya. Hal ini sebagaimana tadi disebutkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu berwudu ya, bekas di rumah seorang wanita yang beragama Nasrani. Karena pendapat yang rajih bahwa fisik orang Nasrani atau orang kafir itu tidak najis ya. Maka bekas wudunya juga tidak, bekas airnya maksudnya, bukan bekas wudunya, mereka tidak wudu, bekas airnya adalah suci. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk penjelasannya dan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Handoko di Probolinggo. Ustaz, apakah jika ibu-ibu yang sholat di masjid berjamaah harus menggunakan sutroh pada saat sholat Ustaz, karena saf ibu-ibu yang urutannya dari belakang ke depan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Wallahu taala alam. Kalau kaum wanita itu sholat bersama imam, maka mereka tidak perlu ada sutroh ketika berjamaah. Tetapi ketika mereka sendiri sholat, maka disunnahkan ada sutroh ketika sholat. Ya, sebagaimana di pertemuan yang telah lalu, ya, bahwa Nabi SAW mengkontinyukan dan sangat menjaga sekali sholat dengan menggunakan apa? Sutroh. Bahkan hukum menggunakan sutroh dalam sholat, ya, sebagian para ulama seperti Imam Ahmad, kemudian Daud Al-Bahiri, Ibnu Hazm, dan sejumlah para ulama hadis mengatakan bahwa menggunakan sutroh ketika sholat hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama mengatakan sunnah mu'akadah, sunnah hukumnya menggunakan sutroh. Ya, kenapa kalau kita berjamaah tidak perlu sutroh lagi? Karena Nabi SAW mengatakan sutrotul imami sutrotul makmum. Sutroh imam adalah sutroh bagi makmumnya. Artinya kalau imamnya sudah memakai sutroh, maka makmumnya tidak perlu menggunakan lagi sutroh. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan kembali. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, sebagai penutup pada jumpa kita di sore hari ini, pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat melakukan ibadah mandi wajib atau junub Ustaz, apa hukumnya melakukan jima Ustaz? Jadi pada saat mandi junub melakukan jima Ustaz. Nah. Mungkin pertanyaan melakukan jima di toilet itu. Nah Ustaz, atau pada saat mandi junub disangkut-pautkan karena mandi junub adalah ibadah juga Ustaz. Nah. Ya kalau dia mandi junub kemudian jima lagi ya harus mandi lagi gitu. Harus mandi lagi gitu. Kalau di sini ditanya hukumnya Ustaz, bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya Ustaz. Ya hukumnya bukan mandi junubnya mungkin. Ya, pertanyaannya enggak tepat mungkin. Apa hukumnya orang berjima di toilet gitu ya? Atau berjima sambil mandi gitu. Sambil mandi. Enggak ada larangannya. Ya, enggak larangan. Mungkin berbicara tentang kode etik atau ini semisalnya baru. Tapi hukumnya jais. Ya, Allah mengatakan fatuharsakum aina syi'tum. Artinya datangilah kebun kalian semaunya kalian gitu. Ya. Tapi tentunya ya di tempat-tempat tertutup. Ya, bukan berjima sambil mandi junub mungkin bukan itu. Ya, mungkin maksudnya boleh enggak berjima sambil mandi gitu. Kemudian berjima ketika di toilet atau di tempat mandi, boleh enggak? Ya tidak ada larangan. Ya. Cuma mungkin hukum yang kedua, karena kita belum tahu apa yang diinginkan penanya gitu ya, secara pastinya kemana arah pertanyaan itu. Kalau berkaitan dengan hukum junub, apa mandi janabahnya itu ya. Kalau orang tadi berjima sambil mandi janabah gitu, maka setelah dia jima, dia harus niatkan lagi untuk mandi janabahnya. Innamal amalu biniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwa setiap amalan perlu kepada niat. Dalam arti kalau orang melakukan jima sambil mandi gitu. Kemudian dia setelah selesai jima, dia harus mandi dan meniatkan mandi janabah. Dan tidak sah mandi yang tadi. Mandi yang tadi. Setelah dia berjima, maka dia harus mandi lagi dan meniatkan mandi dengan mandi apa? Janabah. Kalau dia mandi tanpa niat mandi janabah, maka tidak sah gitu ya. Tidak suci gitu, dengan itu. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa gitu.